Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu ma ja'a fil iqsami ala Allah. Bab tentang bersumpah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil iqsami ala Allah. Qala an Jundub ibn Abdillah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala rajulun, wallahi sumpah, la yadhkurullahu li fulan. Faqala Allahu azza wa jal, man dal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam hadis ini dari Jundub bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkata seseorang, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni si fulan. Ini makna bersumpah atas Allah. Yani apa yang dilakukan oleh Allah terserah Allah. Tapi kamu sok tahu menyatakan wallah, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni. Loh, kamu tahu dari mana? Pakai nama Allah menyatakan Allah enggak akan mengampuni. Maka Allah berfirman kepada orang tadi, man dal ladhi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku ampuni dia dan justru aku gugurkan amalan-amalanmu. Allah murka, marah kepada orang yang mengatasnamakan Allah dengan sumpah, wallahi demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu. Ini na'udzubillah, kalimat yang dilarang. Jangan sok tahu, jangan merasa tahu, apalagi dengan bersumpah demi Allah, Allah enggak akan mengampuni. Kamu tahu dari mana? Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annal qa'il rajulun 'abid. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah bahwa yang berkata tadi seorang ahli ibadah. Berkata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw biqat dunyahu wa akhiratahu. Dia berbicara dengan satu kalimat yang aw biqat dunyahu wa akhiratahu, yang meruntuhkan dunianya dan akhiratnya. Masih ingat hadis tentang ashrun minal mubiqat? Apa maknanya? 10 dosa besar yang minal mubiqat, menghancurkan, membinasakan. Kesyirikan diantaranya. Kemudian zina. Kemudian ini mengerikan semua, 10 ini. Ternyata ada lagi yang juga awbaqat dunyahu wa akharatahu. Apa itu? Bersumpah atas nama Allah sesuatu yang dia tidak tahu. Demi Allah, Allah enggak akan mengampuni. Astagfirullah, tahu dari mana dia? Bersumpah dengan nama Allah dan menyatakan Allah enggak akan mengampuni. Maka Allah mengatakan, aku mengampuni si fulan dan aku gugurkan amalanmu. Man yata'alla alayya, yata'alla ayyahlif. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku ampuni si fulan. Kamu yang saya gugurkan amalan-amalannya. Dalam syarahnya disebutkan, babu ma ja'a fil iqsami 'ala Allah, dzakara al musannif fihi hadis Jundub ibn Abdullah. Musannif membawakan di dalam bab ini hadis dari Jundub ibn Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, berkata seseorang, wallahi la yaghfirullah li fulan. Disebutkan dari riwayat Abu Hurairah bahwa orang ini 'abid, rajul ini adalah ahli ibadah. Dia beribadah tersebut terus menerus, masya Allah, sedangkan saudaranya bermaksiat. Dinasehati, aqsir, masih berbuat lagi. Dinasehati lagi, aqsir, kurangilah, berhentilah. Sampai sekian kali dia melihat lagi saudaranya bermaksiat, maka dia marah dan berkata, wallah, demi Allah, la yaghfirullahu lak, Allah enggak akan mengampuni kamu. Di sinilah gara-gara ketidaksabarannya, ibadah dia padahal dia abid ahli ibadah, gugur semuanya dengan satu kalimat. Allah katakan, man yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia, aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu semuanya. Ikhwan ibn na'azakullah, kalimat yang keluar dari mulut ini sangat berbahaya kalau tidak hati-hati. Mulutmu harimaumu, mulutmu akan bisa membinasakan kamu, mulutmu akan bisa menggugurkan seluruh amalan-amalanmu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi fi nari jahannam 70 kharifa. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia menganggap enteng, kalimat itu enggak ada apa-apanya, la yara laha balan, ternyata dengan kalimat itu yahwi biha, ay bi kalimat bi hadhil kalimah yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, dia tersungkur dalam neraka jahannam sejarak 70 tahun. Karena satu kalimat. Sehingga hati-hati dalam berbicara. Kalimat dalam hadis tadi, man yata'alla alayya, yata'alla ay yahlif. Wal aliyah bit tasydid maknanya al halif, sumpah. Wa sahha min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala al-Baghawi fi syarh as-sunnah, berkata al-Baghawi rahimahullah dalam kitab syarh as-sunnah, syarh as-sunnahnya beliau yang benar-benar syarah terhadap sunnah, sebab syarh as-sunnahnya Imam Al-Bahari aqidah, isinya usul i'tiqad ahlu sunnah, prinsip-prinsip akidah, itu syarh sunnah Imam Al-Bahari. Kalau Imam Al-Baghawi adalah salah satu dari syurah al-hadith, sehingga syarh sunnahnya beliau adalah syarh sunnah, mensyarah sunnah. Wasaqa bisanad ila Ikrimah ibn Ammar, beliau sebutkan sanadnya sampai kepada Ikrimah ibn Ammar. Kata Ikrimah ibn Ammar, dakhaltu masjid al-Madinah. Ini kisah hadisnya. Ini kisah teriwayatkannya hadis dari Abi Hurairah. Kata Ikrimah ibn Ammar, dakhaltu masjid al-Madinah, aku pernah masuk ke masjid Madinah. Fanadani syaikhun, tiba-tiba ada seorang syaikh yang tua memanggil aku. Faqala ya yamami, wahai orang Yamamah. Wa ma a'rifuhu, sedangkan aku tidak kenal dia. Orang itu berkata, la taqulanna li rajulin, jangan sekali-kali engkau berkata pada seseorang, wallah la yaghfirullahu laka abada, jangan kau berkata pada seseorang, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu selama-lamanya. Wa la yudkhiluka al-jannah, niscaya tidak akan masukkan kamu ke dalam jannah. Artinya masih kelanjutan sumpahnya, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu, demi Allah, kamu enggak akan masuk surga. Ini kalimat-kalimat yang sok tahu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah murka. Jangan, kata Abu Hurairah. Ikrimah ibn Ammar enggak tahu siapa dia. Maka dia katakan, qultu, aku katakan, waman anta yarhamukumullah, siapa kamu, semoga Allah merahmati kamu. Qala Abu Hurairah, aku adalah Abu Hurairah. Qala faqultu, maka ku katakan, inna hadhihi kalimatun yaquluha ahaduna li ahlihi idza ghadiba. Aku katakan, kalimat itu biasa diucapkan oleh salah seorang kami ketika marah pada istrinya. Idza ghadiba, kalau dia marah. Demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu. Aw li zaujatihi aw li khadimihi, atau marah kepada istrinya atau marah kepada pembantunya, budaknya, biasa diucapkan kalimat seperti itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, kata Abu Hurairah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, Inna rajulaini kana fi bani Israel mutahabbain. Sesungguhnya ada dua orang dari kalangan bani Israel yang saling cinta-mencintai. Ahaduhuma mujtahidun. Salah satunya yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Mujtahidun fil ibadah. Wal akhar, sedangkan yang lain, kanahu yaqulu mudnib. Sepertinya beliau berkata, mudnib, pendosa. Faja'ala yaqulu aqsir. Maka dia berkata, aqsir, kurangilah. Kurangilah. Amma antazih. Hentikanlah apa yang kau kerjakan itu. Qala fayaqulu khallini wa rabbi. Biarkan aku dengan Rabbku. Faqala khallini wa rabbi. Abu'itta 'alayya raqiba? Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Faqala wallahi la yaghfiru Allahu laka wa la yadkhiluka al-jannah abada. Demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu dan Allah enggak akan masukkan kamu ke dalam surga selama-lamanya. Qala fa ba'atha Allahu ilayhima malakan. Maka Allah pun mengutus malaikatnya. Ada ammi. Tarif. Walau kuntu ma adri ma huwa, man huwa. Aqid huwa ammi. Limadha? Lianna ikhwanuna kulluhum ya'rifun anna hadhihi as-sa'ah sa'at ad-dars. La yumkin an yattasil. Au badun. Badawi. Tayyib. Min aina na'rif annahu badawi? Ma kuntu a'lamul ghaib. Wa illa ittasal maratan wahidah ikfi. Ikana hadiran. Kalau orang itu orang yang memang orang kota, tapi kalau orang badui enggak diangkat sekali lagi, enggak diangkat sekali lagi, enggak diangkat sekali lagi. Itu badu namanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wala ya'rif annahu yuz'ij. Dia tidak sadar kalau dia mengganggu pelajaran kalian hari ini. Baik. Qala. Kembali kepada kitab. Qala ba'athallahu ilaiha malakan. Maka Allah pun mengutus pada kedua orang tadi malaikat. Faqabada arwahahuma. Kemudian diwafatkan kedua-duanya. Fajtama'a indahu. Dan kedua-duanya berkumpul di sisinya. Faqala lil mudnib. Maka Allah berkata kepada mudnib, udkhulul jannah birahmati. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhir. Dan berkata kepada yang kedua, yakni yang abid, atastati antuhadhir ala abdi wa rahmati. Apakah kau mampu untuk menghalangi atas hambaku rahmatku? Apakah kau bisa menghalangi rahmatku atas hambaku? Qala la ya Rab. Hamba tadi berkata, tidak ya Rab. Qala dhabu bihi ilan nar. Bawa dia ke dalam neraka. Qala Abu Hurairah, walladhi nafsi biyadih, la takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Sungguh, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kata Abu Hurairah, orang ini mengucapkan satu kalimat, meruntuhkan semua dunianya dan akhiratnya. Wa rawahu Abu Dawud fi sunanih. Demikian pula Abu Dawud berkata dalam sunannya, wa hadha lafdhuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan ini adalah lafadznya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kana rajulani fi bani Israel mutawakhiyaini. Ada dua orang dari bani Israel yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnib. Salah satunya sering berdosa. Wal akhar mujtahid. Sedangkan yang lain bersungguh-sungguh beribadah. Fakana la yazalul mujtahid jaral akhar ala dhan. Maka terus-menerus yang mujtahid ini, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, melihat saudaranya di atas dosa. Fayaqulu aqsir. kurangilah. Fawajadahu yauman ala dhanbin, didapati pada suatu hari masih berbuat dosa lagi. Faqala lahu aqsir, kurangilah. Faqala, orang itu berkata, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Abu'itha alayya raqiba, apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Maka orang tadi berkata, sang mujtahid tadi, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukal jannah, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni engkau, demi Allah, Allah enggak akan masukkan kamu dalam surga. Faqubidu arwahuhuma, maka keduanya diwafatkan oleh Allah, dicabut ruhnya. Fajtama'a 'inda rabbil 'alamin, keduanya berkumpul di sisi Allah Rabbul 'Alamin. Kemudian Allah berkata kepada sang mujtahid yang beristihad dalam ibadah, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, akunta bi'aliman, apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Akunta 'ala ma fi yadi qadiran, atau engkau atas apa yang ada di tanganku engkau mampu, engkau berkuasa? Wa qala lil mudhnib, berkata kepada orang yang berdosa tadi, idhab fadkhul jannah, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga, birahmati, dengan rahmatku. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, idhabu bihi ilan nar, berkata kepada yang mujtahid tadi, bawa dia ke dalam neraka. Ila akhiril hadis. Kalimat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa al-qa'il rajulun 'abid, ini ucapan Abu Hurairah, bahwa sang pembicara adalah ahli ibadah. Ini ada isyarat. Yushiru ila qawlihi fi hadal hadith. Ini mengisyaratkan terhadap apa yang ada dalam hadis ini, bahwa salah satunya mujtahidun fil ibadah. Salah satunya mujtahidun fil ibadah. Wa fi hadal hadith, wa fi hadihil ahadith, ada bayan khataril lisan. Dalam hadis ini ada pelajaran penting bahayanya lidah. Wa dhalika yufidu at-taharruz minal kalam, dan tentunya memberikan faedah untuk berhati-hati dalam berbicara. Kama fi hadis Mu'ad, sebagaimana dalam hadis Mu'ad ketika Rasulullah SAW menyatakan, kuffa 'alaika hadza, jaga lidahmu. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, wa innal mu'akhaduna bima takallama bih, apakah salah orang kita atau salah seorang kita juga akan dihitung apa yang diucapkan, akan dihisab ucapan-ucapannya? Maka Nabi bersabda, "Takilatka ummu," sungguh ibumu kehilangan kamu ya Mu'ad. "Wa hal yakubun nas fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Kata Nabi, tidaklah seorang tersungkur dalam neraka atas wajah-wajah mereka kecuali karena sebab lidah-lidah mereka. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka ala wujuhihim, dengan wajahnya di bawah, atau dalam lafaz lain manakhirihim, min khar adalah lubang hidung, atau biasa diterjemahkan karena itu biasa untuk hewan, maka dikatakan moncong terjemahannya, atas moncong-moncong mereka di bawahnya. Ini tersungkur dengan wajah mereka di bawah, kecuali karena sebab lidah-lidah mereka. Wallahu ta'ala a'alam. Apakah ini umum tentang berbicara tanpa ilmu? Ini khusus. Walaupun berbicara atas nama ilmu sudah terancam. Saya ulangi. Berbicara tanpa ilmu itu sudah terancam dengan ancaman berat. Ataquluna allahi mala ta'lamun. Kamu bilang haram padahal Allah enggak bilang haram. Kamu bilang halal padahal Allah enggak bilang halal, itu sudah terancam. Apalagi dia mengatasnamakan Allah dengan perbuatan Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu. Ini lebih khusus lagi. Tapi terkandung di dalam berbicara tanpa ilmu. Berarti apa hubungannya antara berbicara tanpa ilmu dengan bersumpah sama Allah tanpa ilmu? Apa hubungannya? Umumun wa khususun mutlak. Kalau hubungannya begini apa namanya? Umumun wa khususun min wajhin. Baik, ada dua jenis saja. Kalau irisan, umumun wa khususun min wajhin. Dari sisi ini yang umum, ini yang khusus. Dari sisi lain, ini yang umum, ini yang khusus. Tetapi kalau satu di dalam yang lain, dikatakan umumun wa khususun mutlak. Artinya berbicara sesama ilmu, semua tidak boleh. Apalagi bersumpah atas nama Allah tentang perbuatan Allah. Tahu dari mana kamu Allah tidak akan mengampuni? Tahu dari mana kamu Allah akan masukkan dalam neraka? Tahu dari mana kamu bahwa Allah akan menghalangi dia dari surga? Ila akhirnya. Itu lebih-lebih lagi. Barakallahu fikum.